Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan pembacaan kitab Al-Usul min Ilmi Usul. Usul atau dasar-dasar dari ilmu usul, ini usul fikih. Kita akan melanjutkan pembicaraan tentang Al-Kalam. Setelah sebelumnya, Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan di awal-awal tentang definisi usul fikih, kemudian juga tentang ahkam, hukum-hukum, kemudian juga setelah kita selesaikan juga tentang permasalahan ilmu, pembagian ilmu yang kita sering sebutkan, ya, kita ulang-ulang tentang garis besar dari ilmu usul fikih. Itu adalah ilmu yang menjadi bekal bagi seorang ketika memahami Al-Quran demikian juga hadis, sehingga dia bisa memahami tentang fikih yang kita ketahui, fikih tentang masalah sholat, demikian juga yakni toharoh, demikian juga haji, zakat, qadha atau yang lainnya. Maka perlu di situ ilmu yang menjadi alat, yaitu ilmu usul fikih. Yang kita sebutkan juga bahwa usul fikih ini maka dia mempunyai tiga landasan yang penting, yaitu apa, untuk dia mengetahui apa, mengetahui hukum-hukum yang diambil dari tiga, yaitu adillah, dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian dalil-dalil al-fat, apa yang ditunjukkan oleh lafat-lafat itu, ya. Kemudian ketika terjadi ta'arud, benturan, maka dia melakukan tarjih, memilih. Ya, demikian. Jadi sebenarnya dia ingin mendapati apa? Mendapati hukum. Ingin mengetahui hukumnya itu apa dalam masalah fikih itu. Dan hukum sudah kita sebutkan, bisa dia itu taklifiyah, yaitu apa? Wajib, lawannya adalah haram, kemudian sunnah, ataupun dia makruh dan mubah. Ingin mengetahui itu. Kesimpulannya adalah untuk mengetahui itu. Kemudian hukum yang dia itu wad'iyah, yaitu apa, istilah mereka usul fikih itu wad'iyah, yaitu apa, fasid atau sahih. Amalan itu sahih, sah atau tidak, itu aja. Kita mengetahui amalan itu sah atau tidak, dan amalan itu bisa berarti apa tadi, wajib ataupun haram ataupun mubah, ya, ataupun tadi sunnah ataupun makruh. Itu untuk mengetahui hukum ini aja. Yang mengetahui hukum itu apa, untuk tidak tiga tadi. Butuh kepada dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian butuh untuk mengetahui lafaz yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah itu, dia menunjukkan larangan ataukah perintah, nahyun ataukah amrun, global ataukah khusus, ya, yang dia itu mutlak atau muqayyad, ya, nanti akan dibahas. Am ataukah khusus, mujmal ataukah yakni mufassal. Demikian. Mengetahui lafaz itu bagaimana, itu larangan atau perintah. Kemudian tadi, kalau kemudian terjadi seakan-akan benturan, maka kita melakukan tarjih, mana yang lebih kuat dari dalil itu. Secara garis besar itu. Dan sekarang kita ulangi supaya kita mempunyai apa, gambaran ini mau apa. Ya sebenarnya itu tadi, untuk mengetahui dalam fikih itu apakah dia itu tadi hukum-hukumnya wajib ataukah yang tadi, ataukah dia itu sah atau tidak itu. Dan sekarang kita masih berbicara tentang masalah kalam. Dan kalam ini penting. Dari kalam itu, yakni apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran atau apa yang Nabi sebutkan di dalam hadisnya itu, ya, kita bisa ketahui nanti apakah itu perintah atau larangan. Dan kita sudah sebutkan apa yang dibuat oleh Syaikhul Taimin, bahwa al-kalam kalau secara nahwu itu apa? Secara nahwu itu bisa berupa apa? Bisa berupa isim atau fi'il atau haram. Nah, demikian. Itu secara nahwu demikian. Dan itu panjang lebar dibahas di masalah apa? Di masalah nahwu. Kemudian kalam juga, al-kalam ini karena dari kalam ini yukhad minhu dalalatu al-fa'l, ya, summa ta'arud wa tarjih. Dari kalam ini kita bisa mengetahui apa yang ditunjukkan oleh lafaz-lafaz itu. Ya, sekarang kita membicarakan kalam, ucapan. Ucapan itu, dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ kita bisa mengetahui apa yang ditunjukkan dari ucapan itu, kan itu. Ya. Kemudian kita mengetahui terjadi benturan atau tidak antara ucapan-ucapan itu. Kalau terjadi, kita nanti melakukan tarjih, memilih mana yang lebih kuat, kan itu. Ini kita mau bicarakan kalam ini. Kalam ini tadi ada di itu isim, fi'il atau huruf. Kemudian dilihat dari si yang lain juga, kalam itu sudah selesai kita bahas, yang dia itu bisa ditinjau dari jujur atau tidak jujur. Ya. Sebutkan oleh beliau, kalau dilihat dari sisi benar atau tidaknya, itu dibagi menjadi khobar dan insya, sudah selesai. Khobar itu pengabaran. Bisa di situ jujur, bisa di situ apa? Dusta, kan gitu. Jadi kalam sendiri dari sisi jujur atau tidak terbagi menjadi dua, yaitu khobar dan insya. Khobar itu ada kemungkinan jujur, ada kemungkinan tidak jujur. Adapun insya, maka tidak ada hubungannya dengan apa? Dengan jujur atau tidak jujur. Kenapa? Karena itu berupa perintah dan larangan. Amrun wa nahyun. Itu sudah selesai. Perintah itu kan tidak ada unsur benar atau tidak benar. Makan, nah itu sudah makan. Jangan makan. Ya. Demikian. Ini tentang apa? Khobar. Ya, Pak. Dari sisi apa? Jujur atau tidak jujur. Dibagi menjadi khobar atau manusia. Sekarang berikutnya, ya, yang akan kita bahas al-kalam wa yanqasimul kalam min haitsu isti'mal ila haqiqah wa majaz. Al-kalam itu terbagi dari sisi penggunaannya itu kepada apa? Dari sisi penggunaan. Dari sisi istimal, dari sisi penggunaan itu kepada hakikat dan majaz. Ya, ini hakikat yang sebenarnya dan majaz. Majaz itu adalah yang tidak sebenarnya. Demikian. Kemarin sudah kita sebutkan yang hakikat. Seperti hakikat umpamanya kalimat, ya, sudah kita pernah sebutkan umpamanya ja'a sadun bil ghobah. Datang singa di hutan. Nah, seperti ini kita bisa paham bahwa itu adalah apa? Benar-benar singa karena di hutan, kan gitu. Sedangkan jenis yang kedua dari jenis al-kalam ini, ya, selain yang hakikat sudah kita sebutkan, ini hakikat, benar-benar hakikat. Seperti sholat, ya, sholat kalau ditinjau dari syariat itu didahului dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nah, itu hakikat, benar-benar hakikat. Sedangkan sholat dari sisi bahasa itu artinya doa. Ya, sudah lewat pembahasannya. Nah, sekarang kita mau pelajari itu yang majaz. Majaz itu apa? Majaz itu yang kebalikan dari hakikat. Seperti apa? Ja'a sadun bil masjid. Datang singa di masjid, umpamanya. Di dalam masjid. Apakah terpetik bagi kita bahwa itu sudah benar-benar singa masuk dalam masjid? Kan tidak. Maksudnya apa berarti? Maksudnya itu adalah apa? Seorang yang pemberani masuk dalam masjid gitu. Ya, ini sebagai gambaran saja. Inilah dinamakan dengan majaz. Walaupun Syaikhul Islam menyebutkan dan itu benar, pendapat Syaikhul Islam menurut ini dan yang lainnya seperti Syaikh Muhammad Amin Asyidu, tidak ada majaz dalam Al-Quran, tidak ada majaz. Dalam Al-Quran itu tidak ada majaz. Majaz itu tidak ada dalam Al-Quran. Lalu bagaimana datang singa di dalam masjid? Yaitu bahasa orang Arab bahwa kalau kemudian di masjid berarti apa? Berarti orang pemberani gitu. Tidak perlu dikatakan itu majaz. Demikian. Seperti dalam surat di Al-Qur'an. Ya, di surat Yusuf. Was'alil qaryah allati kunna fiha. Ya, dan tanyalah kepada qaryah. Tanyalah kepada desa yang kami di dalamnya. Ya. Apakah berarti kita bertanya kepada desa, ini rumah-rumah, tanah-tanah itu? Tidak, itu menjadi suatu kalimat di orang Arab, maksudnya kita tanya kepada penghuni desa, kan itu. Tidak dikatakan majaz. Itu bentuk memang bentuk bahasa Arab. Tidak mungkin seorang bertanya kepada tanah. Ya, ketika kisahnya saudara Nabi Yusuf waktu itu. Ya, ketika kemudian saudara Nabi Yusuf Binyamin itu diambil kemudian menyebutkan kalimat ini. Ya, ini sebagai gambaran. Jadi majaz bagaimana disebutkan di situ? Wal majaz. Majaz itu adalah lafzu al-musta'mal fi ghairi ma wudi'a lahu. Saya mengatakan majaz itu adalah lafaz yang digunakan tidak pada tempatnya, figuri di selain apa yang diletakkan padanya, yang sebenarnya seperti tadi, singa, ya, datang singa di masjid, kan gitu. Itu sebagai gambaran mempermudah kita. Beliau mengatakan misalnya tadi, asadi lir rajul asyuja, seperti apa? Seperti singa untuk laki-laki yang pemberani. Demikian. Jadi majaz itu adalah itu, lafaz yang digunakan di selain apa yang diletakkan sebenarnya. Kemudian beliau menyebutkan faqaraja biqulina al-musta'mal, maka keluar dari ucapan definisi kami yang digunakan berarti apa? Muhmal. Kalimat yang tidak ada manfaatnya. Demikian. Kemudian beliau mengatakan wa kharaja biqulina fi ghairi mawdi alahu, yang keluar dari lafaz yang kami sebutkan itu, yakni dia itu diletakkan di tempat yang tidak sebenarnya, itu apa? Hakikoh. Jadi majas itu lawannya hakikat. Kalau hakikat itu ya memang lafaz yang diletakkan yang sebenarnya. Kemudian beliau mengatakan wala yajuz hamlu lafaz ala majasihi ila bidalil sahih. Tidak boleh ya membawa lafaz itu kepada majas kecuali dengan dalil yang sahih. Tidak boleh kita menggunakan majas kecuali ada dalil yang mendukungnya. Demikian. Yang kemudian menghalangi menggunakan lafaz hakikah itu. Ini dikenal apa? Dikenal dengan qarinah. Tidak boleh untuk kemudian memakai majas kecuali memang tidak bisa digiring kepada mana yang sebenarnya hakikatnya. Inilah dinamakan dengan qarinah. Demikian. Jadi butuh kepada qarinah. Kemudian juga yang kedua, wa yustarat li sihhati istimali lafaz fi majasihi, disyaratkan untuk menggunakan lafaz majas ini wujud irtibat, adanya hubungan antara makna hakikat dan majas ini. Inilah ya yang dijuluki dengan alaqah itu. Jadi tidak bisa seorang itu dengan mudah-mudahan mengatakan ini adalah majas. Majas ini lafaz yang tidak sebenarnya kecuali butuh kepada qarinah. Demikian juga butuh kepada apa? Hubungan alaqah itu. Kemudian juga disebutkan ya oleh beliau di akhir pembahasan ini, beliau mengatakan wa taqsimul kalam ila haqiqah wa majaz, pembagian ucapan itu kepada hakikat dan majaz itu masyhur di sisi orang-orang apa? Belakangan. Ya, orang-orang belakangan mengatakan ada majaz dan sebagainya. Faqala ba'du ahli ilmi, berkata sebagian ahli ilmi, la majaz fil Qur'an, enggak ada majaz dalam Al-Qur'an, sedikit pun enggak ada. Wa qala akharun, sebagian mengatakan la majaz fil Qur'an wala fi ghairihi, tidak ada majaz dalam Al-Qur'an, demikian juga selain Al-Qur'an tidak ada. Ini adalah pendapatnya Abu Ishaq al-Ismirayi ini. Ini beliau mengatakan demikian. Demikian juga yang belakangan Muhammad Amin As-Sigiti. Ya, pemilik Abdul Bayan yang sering kita baca itu. Demikian juga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Bahkan beliau membantah permasalahan ini. Jadi sebenarnya mereka menyebutkan bahwa majas ini tidak ada. Demikian juga disebutkan di syarah. Dari usul min ilmu usul ini, ya, Syaikhul Islam sudah mencontohkan nahnu lasna muhtajina fi usul fiqh ila ma'rifatil majaz wal haqiqah. Beliau mengatakan kami tidak butuh di dalam usul fiqh ini untuk mengetahui majaz dan haqiqah. Sudah kirim kepada hakikat saja, tidak perlu majaz. Ya. Kemudian beliau mengatakan anal kalam yajibu ayah mila ala haqiqati. Ucapan itu wajib dikirim kepada hakikatnya. Sudah seperti itu. Ya. Beliau mengatakan seperti itu. Kemudian di antara bahaya mereka ya tentang masalah majas ini seperti apa yang Allah sebutkan di surat Thaha ayat 5. Ar-Rahman al-Asistawa. Ya, ini tentang masalah akidah ini. Kalau mereka melakukan majas dalam Al-Qur'an namanya Ar-Rahman, jadi Allah Subhanahu wa taala al-Arsy, di Arsy istawa. Istawa ini bersemayam. Fahaqatul istiwa huwa al-ulu. Hakikat dari istiwa itu adalah tinggi. Itu sudah hakikatnya seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala di ars itu istiwa ini tinggi. Fa idza harafa ahadun ila istila, kalau kemudian seorang melakukan tahrif, melakukan majas membawa kepada istila, apa istila menguasai. Ya, maka kita tidak menerima yang demikian. Jadi mereka ingin menggiring kepada akidah mereka. Ar-Rahman al-Asistawa ini Allah Subhanahu wa taala itu menguasai ars. Allah Subhanahu wa taala menguasai ars. Digiring kepada mana itu? Kalau kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah istiwa, ini tinggi di arsy, sudah selesai. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala dilingkupi oleh makhluknya, tidak sama sekali. Kemudian juga bal yadau mabsutatan. Disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 64. Kalau kita sebagaimana pendapat salafus saleh, bal yadahu apa artinya yadahu? Kedua tangan. Ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal yadahu, bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala mabsutatan, terbentang keduanya itu. Ya. Yakni yadailah azza wa jalla. Kedua tangan Allah azza wa jalla. Wa na'al murad bihima an-ni'mah. Mereka mentauhid kepada apa? Ya, mereka wa qala qail, kalau orang mengatakan ayat tadi, mereka mengira kepada mana murad bihima, maksud keduanya itu adalah an-ni'mah. Yakni tangan ini mereka artikan dengan nikmat. Bahkan nikmat Allah Subhanahu wa taala terbentang. Kita tidak menerima seperti ini. Ya. Lianal istimal yadfi ni'mah majas. Mereka mengatakan sungguhnya penggunaan tangan di dalam ayat ini, ya, diartikan dengan nikmat, itu adalah majas. Jatuh kepada mana-mana itu. Ya, jatuh kepada mana-mana itu. Ini sebagai gambaran saja apa yang mereka lakukan. Mereka juga menyebutkan, ya, kalau dipelajari di ilmu bayan, ada di sini ada buku yang dibaca oleh saya ingin menyebutkan buku tentang masalah bayan ini, tentang masalah majas ini, sudah sebutkan juga. Sebutkan ini bukunya. Yang kita pelajari dulu, ini Balaghah Al-Fatihah. Ini beliau mengatakan kita membaca buku ini terbuka tentang masalah ilmu bayan. Ya, untuk mengetahui ucapan kaum saja kadang. Ya, disebutkan di situ. Ya, sedikit ya tentang masalah ini tadi. Bahwa dalam majas ini mereka membagi. Ada majas, ya, yang dia itu mursalan. Demikian juga majas aqlian. Ya, demikian. Kemudian juga seperti kalimat ra'ain al-matar. Ya, mereka mengatakan ra'ain al-matar. Al-matar di sini ini al-ushb. Ya, ini semak belukar. Kami memakai atau menggunakan semak belukar. Matar itu kan hujan sebenarnya. Ya, mereka mengatakan termasuk dari majas. Ini kami mengumpulkan atau merawat semak belukar untuk makanan dari binatang ternak kami. Ya, jadi semak belukar itu dikatakan dengan al-matar. Ini termasuk majas menurut mereka. Ini demikian. Soal demikian, ini kesimpulannya tadi. Kataan Syekh Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan sebenarnya kami tidak butuh kepada pembagian kalam menjadi hakikat dan majas. Demikian. Dan di sini subhanallah wa bihamdih, syukur alhamdulillah. Assalamualaikum.